adalah semuanya. Dari semenjak barakallahu fikum Nabi Adam nanti punya keturunan sampai hari kiamat, itu keluar saat itu juga. Benih kecil-kecil tadi barakallahu fikum dari anak keturunan Nabi Adam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang diusap sebelah kanan itu muncul benih-benih yang berwarna putih. Merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Yang diusap sebelah kiri muncul benih-benih berwarna hitam. Merekalah yang bakal menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, jadi saat itu sudah keluar semuanya dari tulang sulbi Nabi Adam itu benih-benih keturunan beliau. Ya, sampai hari kiamat. Nah. Ya, kullu dzurriyyatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Jadi benih-benih kita itu sudah ada ketika Nabi Adam itu selesai diciptakan. Dan Allah katakan, "Dam, ini adalah anak keturunanmu nanti sampai hari kiamat." Nah, barakallahu fikum. Termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya benih-benihnya sudah ada saat itu. Barakallahu fikum. Nah. Thumma ja'alahum fariqain. Dari benih-benih tadi Allah bagi menjadi dua kelompok. Ya. Tadi dalam riwayat yang lain sebagian berwarna putih, sebagian berwarna hitam. Nah. Yang putih itu adalah benih-benih akan menjadi penghuni surga, yang berwarna hitam benih-benih yang akan menjadi penghuni neraka. Nah. Ya begitulah yang disampaikan dalam hadis, kita cukup mengimaninya. Karena ada sebagian pihak yang merasa janggal dengan riwayat ini, sebagian ada yang menolak. Makanya Imam At-Tahawi memasukkan permasalahan ini dalam akidah Tahawiyahnya. Nah, barakallahu fikum. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Ada sekelompok benih-benih tadi yang akan menjadi penghuni surga. Ada sekelompok dari benih-benih tadi yang akan menjadi penghuni neraka. Ya, jadi sudah dia bah, dipersiapkan memang. Sudah barakallahu fikum ditentukan saat itu sebelum kita terlahir di dunia. Nah. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Yang ini penghuni surga, yang ini penghuni neraka. Tayyib. Wa khalaqa iblisa. Setelah itu selesai semua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Ya, Allah juga menciptakan iblis. Wa amarahu bisujudi li Adam, dan Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Waqad alima annahu la yasjud. Dan Allah sebenarnya tahu. Ya. Kalau iblis tidak akan sujud kepada Adam. Allah sudah tahu. Nah. Tayyib. Tapi sengaja Allah biarkan iblis tadi menjalani takdirnya. Nah, menjalankan perannya. Ya. Karena untuk kelanjutan cerita berikutnya, ya, memang butuh kejadian iblis membangkang. Barakallahu fikum. Nah, Allah sudah tahu. Tayyib. Lil maqduri alladhi qad jara alaihi minasyqwa. Allah juga sudah tahu apa yang ditakdirkan yang akan terjadi pada iblis berupa kehidupan yang sengsara dan celaka. Allah tahu, ya. Nah, iblis nanti bakal sengsara, iblis nanti bakal celaka. Allati sabaqat fil ilmi minallahi alaih. Yang itu semua telah didahului oleh ilmu Allah atasnya. Jadi Allah sudah tahu semua. Kalau ini akan terjadi, kalau ini yang berikutnya, ya, step by step, langkah demi langkahnya itu Allah sudah tahu semua. Barakallahu fikum. Al-muhim. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Mungkin untuk malam hari ini itu saja kita cukupkan ya. Intinya di situ beliau ingin menjelaskan tentang perjalanan takdir Allah Subhanahu wa taala ya untuk anak manusia dan anak-anaknya iblis barakallahu fikum. Nah, anak-anak Adam dan anaknya iblis. Tayyib. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, apakah termasuk dosa jika kita melakukan perbuatan yang makruh? Definisi makruh dalam fikih, ya, perkara yang ketika dikerjakan, barakallahu fikum, tayyib, tidak disukai. Nah, iya. Tapi barakallahu fikum tidak mendapatkan dosa. Nah, dan orang yang meninggalkannya akan dipuji. Ya. Sehingga dari situ jawabannya jelas, orang yang melakukan tindakan makruh ya memang tidak berdosa. Tapi fatahul kamal, orang itu akan hilang sifat-sifat kesempurnaan. Ya, nah, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sempurna itu akan digerogoti dari dia. Nah, seorang muslim yang baik, apalagi kalau levelnya itu santri, ya bukan muslim abangan, muslim KTP. Nah, tentu dia tidak akan riba, tidak akan senang ketika hilang darinya hal-hal yang sempurna, hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Nah, seperti minum dengan berdiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah makruh hukumnya. Barakallahu fikum. Nah, ya enggak berdosa memang, tapi tidak disukai. Iya. Nah, kurang afdal, kurang sempurna, apalagi untuk seorang talibul ilmi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Sebagian saja barakallahu fikum yang bukan santri, kaum muslimin mengamalkan hal ini. Nah, atlet-atlet gitu ya, nah yang ikut pengajian taklim tahu. Atlet bulu tangkis, barakallahu fikum. Nah, ketika minum duduk. Ya, enggak berdiri. Biasanya yang lain enggak berdiri, dia duduk. Hendra Ahsan. Nah, ya. Itu kalau minum enggak berdiri, dia duduk. Nah, padahal dia atlet, bukan santri. Paham ya? Tayyib. Ya mungkin dia ikut-ikut pengajian atau mendengarkan pengajian barakallahu fikum. Nah, dia mengamalkan itu barakallahu fikum. Nah, apalagi kita seorang talibul ilmi, tentunya semangat untuk mengamalkan sunnah barakallahu fikum. Nah, dan meninggalkan yang makruh barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita beranggapan, gak apa-apa kan Ustaz, kan makruh, kan gak dosa Ustaz ya. Nah, iya memang tidak dosa. Tapi orang yang bagus cara berpikirnya, barakallahu fikum, walaupun tidak dosa, kalau itu mengurangi kesempurnaan dia, ya dia tidak akan rela hilang kesempurnaan itu darinya. Barakallahu fikum. Nah, contoh Iya, pakai jam tangan. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wajib apa sunnah? Enggak wajib ya kan? Barakallahu fikum. Nah, enggak sunnah juga. Iya. Tapi jam tangan itu termasuk barakallahu fikum hal yang bisa menyempurnakan dia. Iya. Ketika dia bisa memanage waktunya, mengerti tahu waktunya, barakallahu fikum, na'am, jam sekian harus begini, jam sekian harus begitu. Iya, orang yang terbiasa termanage kegiatannya, dia butuh jam tangan tadi, dia agar dia bisa tahu waktunya. Jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Barakallahu fikum, na'am. Nah, dia ketika barakallahu fikum, jam tangannya, ya, ada yang mau minjem atau minta, apakah akan dia kasih? Tidak akan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau jam tangannya itu bermerek, mahal, dan itu adalah pemberian dari ayahnya. Ya, nah, ayahnya juga dapat kenang-kenangan ketika menjadi juara. Ya, ketika sekolah di Itali misal. Nah. Iya, ini jam tangan branded ini. Nah. Langsung diberikan Perdana Menteri Inggris. Misal, ya kan? Barakallahu fikum. Ketika dia kehilangan jam tangan itu kan enggak berdosa, cuman apa? Fatahul Kamal, ya kan? Dia hanya kehilangan kesempurnaannya. Apakah Anda ridho? Nah, orang yang cerdas yang cara berpikirnya bagus, ya enggak mau lah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi orang yang cara berpikirnya bagus, ya dia tidak akan menggampang-gampangkan perkara yang makruh. Karena perkara makruh itu akan mengurangi kesempurnaan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika selesai, ketika seorang baru selesai mandi junub, namun dia tiba-tiba merasa ingin kencing. Nah, lalu tiba-tiba maninya keluar lagi. Ya, apakah dia harus mandi junub lagi? Baik. Poin yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah ya, Anda harus memiliki knowledge, ya, pengetahuan, ma'rifah. Nah, bisa membedakan air yang keluar dari kemaluan kita itu macam-macam. Ada yang namanya mani. Ada yang namanya madhi, ada yang namanya barakallahu fikum madhi, ada yang namanya baul. Ya, nah, barakallahu fikum. Ada air mani, sperma, ada air madhi, itu keluarnya ketika seorang dalam kondisi terangsang, ya. Ada cairan yang keluar, barakallahu fikum. Ada yang namanya baul, ya, ada yang namanya madhi. Itu air yang keluar setelah kencing. Beser gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu Anda harus mengetahui karakteristik dari macam-macam air tadi. Nah, barakallahu fikum. Jangan-jangan Anda salah menduga itu bukan air mani. Tapi bisa jadi itu adalah barakallahu fikum mandi tadi. Air yang keluar setelah kencing. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Mani itu karakternya kental. Ya, warnanya putih, susu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Kamu ya kayak ingus gitu ya. Nah. Dengan aroma yang berbeda dengan apa? Baul, kalau baul amis ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi Anda harus mengetahui ini yang keluar benar-benar air mani atau bukan. Biasanya mani itu keluar karena barakallahu fikum ya dia punya tayyib dorongan seksual biasanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, dilihat. Kalau memang yang keluar itu karakteristiknya adalah air mani, ya maka dia mandi lagi. Iya, al-ma'u minal ma', itu dalilnya. Baik. Orang itu mandi junub karena keluar maninya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau yang keluar itu karakternya bukan air mani, tapi yang lain, maka dia tidak perlu mengulangi mandi junubnya. Cukup dia mencuci kemaluannya saja. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu ya. Apakah harus mengulangi mandi janabah? Mandi junub lagi, ya kan? Nah. Ketika seorang baru selesai mandi, namun batal. Ya. Karena kencing atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah. Padahal dia barusan selesai mandi. Nah. Tayyib. Untuk mandinya, barakallahu fikum, dia tidak perlu mengulangi. Ya, yang menyebabkan dia harus mengulangi lagi mandi janabahnya ya ketika keluar lagi air maninya. Barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau tidak keluar, hanya pipis saja atau BAK atau BAB, barakallahu fikum, ya, cukup bagi dia untuk membersihkan. Nah, membersihkannya kemudian berwudu lagi. Barakallahu fikum. Tidak perlu mengulangi mandi janabahnya. Apakah berarti ketika kita telah ditakdirkan sebagai penghuni neraka, dari mana antum tahu? Pertanyaannya, apakah berarti ketika kita telah ditakdirkan sebagai penghuni neraka, dari mana antum tahu kalau antum penghuni neraka? Ana nih Ustaz, penghuni neraka Ustaz. Jadi anda enggak usah lah mondok-mondok nih Ustaz. Nah, ente tahu dari mana kalau ente penghuni neraka ya, Ki? Nah, apa ada hadis riwayat Bukhari Muslim, fulan min ahli nar. Ya, nah. Enggak ada. Ya, itu namanya barakallahu fikum tasarruf. Itu menjadi rahasia Allah. Karena kita tidak tahu menjadi penghuni neraka atau tidak, makanya kita diperintahkan untuk beramal. Iya. Barakallahu fikum. Nah, kita diperintahkan untuk mencari sebab. Barakallahu fikum. Nah, gambarannya kira-kira analoginya, kita barakallahu fikum ditawari oleh orang. Nah, ya, ada dua tiket destinasi wisata. Barakallahu fikum. Nah, yang satu wisatanya ini tiketnya ke Mesir. Ya, kemudian barakallahu fikum ke Turki, kemudian baru habis itu ziarah ya Madinah dan Makkah. Nah, gratis. Barakallahu fikum. Nah. Yang satu barakallahu fikum tiketnya kemana? Barakallahu fikum. Nah, ke sebuah negara yang lagi konflik, lagi perang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Tentu kita akan memilih apa? Tiket yang menyenangkan tadi ya kan. Nah, tapi ada syaratnya. Antum kalau mau ya milih tiket yang ini, antum harus melakukan memenuhi beberapa persyaratan demikian dan demikian. Nah, ya mesti antum akan menempuh itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun ya belum tentu juga kita mendapatkannya karena yang akan mendapatkan tiket itu harus bersaing. Ya, nah, tentu dia akan berusaha mengambil yang tujuannya bagus tadi. Sama dengan ketentuan Allah ya penghuni surga dan neraka itu sudah ditetapkan. Nah, ya. Orang yang cerdas, orang yang bagus cara berpikirnya, ya tentu saya akan memilih menjadi penghuni surga. Ya, dia akan berusaha melakukan amal-amal yang membuat dia menjadi penghuni surga. Nah, masalah apakah memang takdirnya ke sana, ya dia serahkan kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Baik. Sehingga tadi pertanyaannya, apakah berarti ketika kita telah ditakdirkan sebagai penghuni neraka, kita boleh untuk tidak beramal, karena ya apa yang kita karena apa kita beramal kalau kita sebagai penghuni neraka. Apakah kita tetap beramal ketika kita tahu sebagai penghuni neraka? Nah, ini tadi jawabannya ya. Dari mana inti tahu kalau inti penghuni neraka? Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi Rasul mengatakan i'malu, tetaplah kalian berbuat, beramal, ya fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukankah Allah menciptakan iblis dahulu, baru Nabi Adam? Ya, benar. Nah, berarti tadi penjelasan beliau ada takdim wa ta'khir, ya. Nah, tidak menunjukkan urutan, tapi cerita mengalir begitu saja. Barakallahu fikum. Nah, bukan beliau bercerita tentang garis waktu yang sejajar, ya. Mulai dari masa lalu, masa yang sudah berlangsung, kemudian masa depan, tidak. Nah, terkadang orang itu kan bercerita macam-macam polanya ya. Dari masa lalu, masa yang sedang berlangsung, atau masa depan. Kadang seorang itu bercerita, barakallahu fikum, acak. Bercerita lu tentang, barakallahu fikum, na'am, masa depan, kemudian masa lalu baru sedang berlangsung. Ya, nah, atau sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Jadi beliau di sini kita pahami ingin bercerita tentang bukan dengan alur cerita yang sejajar ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apakah Dajjal termasuk keturunan Nabi Adam? Ya. Ya, Dajjal termasuk keturunan Nabi Adam dari bangsa manusia. Barakallahu fikum. Yang ada kalam di kalangan mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, sebagian mereka mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan dari keturunan Nabi Adam dan Hawa, tapi Nabi Adam saja. Nah, kok bisa Ustaz? Nah, jadi ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi Adam ketika belum mempersunting Hawa atau belum bertemu dengan Hawa atau Hawa belum diciptakan, ya beliau mengalami siklus reproduksi seperti biasanya, ya beliau mimpi basah, barakallahu fikum. Kemudian air maninya tadi menetes ke tanah, nah dari itulah keluar anak keturunan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah kita ada riwayatnya tapi riwayatnya lemah. Barakallahu fikum. Nah, ba'ifah, lemah. Yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Dari jalur keturunannya Yafith. Ya, jadi, Nabi Nuh itu punya 3 anak yang akan menjadi cikal bakal, barakallahu fikum, ras anak manusia. Ada Sem, ada Hem, ada Yafith. Ya. Nah, Sem, Sam itu nanti yang akan menjadi induk keturunan barakallahu fikum bangsa Arab dan yang semisal dengannya. Nah, makanya ada istilah Semit, ya. Ras Semit. Kalau ham itu untuk ras orang-orang Afrika, kulit hitam. Kalau Yafis itu untuk orang-orang Asia, ya. Nah, Mongol, barakallahu fikum Chinese, nah barakallahu fikum Japanese, ya. Melayu, ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafis. Nah, barakallahu fikum. Dari riwayat disebutkan tentang karakteristik wajah mereka sangat mirip dengan karakteristik bangsa Mongol, ya. Nah, muka yang lebar, mata yang sipit, hidung yang lebar. Barakallahu fikum, ya. Rambut yang pirang, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Naam, naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.